Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ustaz, sudah bisa kita mulai, Ustaz? Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pemirsa RJTV dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, memuliakan kita, meridai dan melindungi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan untuk kita semua jalan-jalan kebaikan, menerima amal ibadah dan ketaatan, mengampuni dosa, maksiat dan kedurhakaan kepadanya. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita kembali bersama untuk melanjutkan pelajaran kita membaca muqaddimah sahih Al-Imam Muslim Abu al-Hajjaj Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qushayri An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih pada bab yang kelima, yaitu tentang penjelasan tentang sanad bahwa dia adalah bahagian dari agama Islam, bahwa tidak dibenarkan meriwayatkan hadis kecuali dari perawi-perawi yang thiqah, yang baik agamanya dan kuat penjagaannya terhadap riwayatnya tersebut, baik dari sisi hafalan maupun catatan atau buku yang mereka bukukan. Dan menjelaskan kekurangan-kekurangan perawi, aib dan celah atau dan celah dan celah yang ada pada dirinya, ini perkara yang mubah, yang boleh, bahkan bisa menjadi wajib dan bukan termasuk perkara ghibah, menceritakan keburukan orang di belakang. Bahkan dia merupakan al-dhabu an syari'atil mukarramah, membela dan melindungi serta menjaga syariat ini. Tujuannya adalah menjaga syariat agar tidak dikotori oleh campur tangan riwayat-riwayat orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang menginginkan ya rusaknya syariat ini. Sudah banyak riwayat yang telah kita baca ya dari generasi-generasi salaf, generasi-generasi terdahulu seperti Ibnu Sirin ya, diriwayatkan dari Ibnu Sirin, dari Abu Zinad ya. Abu Zinad ketika itu kita mengatakan ini keliru ya, bahwa dia adalah Abdullah Muslim bin Tadrus, sementara dia sebenarnya adalah Abdullah bin Zakwan. Abdullah bin Zakwan Abu Zinad dari generasi tabi'in. Kemarin riwayat yang terakhir kita baca adalah riwayat Abdullah bin Mubarak yang dia mentahzir, mengingatkan umat, mengingatkan umat, mengingatkan terutama murid-muridnya bahwa mereka mesti meninggalkan hadis dari Amr bin Thabit, dari seseorang yang bernama Amr bin Thabit, tidak mengambil hadis darinya lantaran dia mencela sahabat. Ya. Lantaran dia mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengomentari riwayat tersebut dengan mengatakan hadza fihi bayanu hirsis salafi ala tahdhiri mimman yukhsha minhu al-kadhib. Riwayat Abdullah bin Mubarak ini mengandung penjelasan tentang betapa besarnya perhatian generasi dahulu dalam mentahdir dan mengingatkan umat dari meriwayatkan hadis, belajar agama kepada orang-orang yang dikhawatirkan berdusta. Orang-orang yang dikhawatirkan berdusta, bukan berdusta tetapi dikhawatirkan berdusta. Ya, Amr bin Thabit, Abdullah bin Barak tidak menuduhnya berdusta. Tetapi ketika dia tahu bahwa Amr bin Thabit ini mencela sahabat, berarti dia berada di atas akidah yang batil. Ya. Akidatu ar-raf, ar-raf, ar-rafidah, yang mencaci maki sahabat, di mana mereka memiliki kebiasaan berdusta. Mereka punya ideologi taqiyah. Jadi ketika dikenal Amr bin Thabit ini mencela sahabat, maka yang tidak ada orang yang mencela sahabat kecuali dari Syi'atul Rafidah. Ya. Kata beliau, li'annahu yaqul ala ru'usin nas, karena Abdullah al-Barak mengatakan di hadapan manusia, yu'alinu, mengiklankan, mengumumkan. Ini yang dimaksud dengan tahdzir. Ayatrukul haditha an Amr bin Thabit, untuk meninggalkan riwayat hadis yang dari Amr ibn Thabit. Fa innahu kana yasubbu salaf, lantaran dia mencela salaf, yaitu para sahabat. Fama baluka biman yal'anu sahabata wal iyadu billah. Menurutmu bagaimana keadaan seseorang yang mencela sahabat Nabi? Ya. An yakula inna Aba Bakr wa Umar mata ala nifaq, di mana dia mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar meninggal dunia dalam keadaan munafik. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam innama ja'ala Aba Bakr ma'ahu fil adisi fi badrin khaufan min. Ya. Mereka menuduh bahwa Nabi SAW menjadikan Abu Bakar bersamanya di kemahnya, di tempat di mana dia bermarkas, karena mencurigainya. Lalu dia dibuntuti, diawasi, dan tidak dibiarkan jauh dari Nabi. Ini tuduhan mereka. Nabi SAW dekat dengan Abu Bakar di Perang Badar, bahkan diletakkan di satu markas dengan dia, di bawah satu arish. Ya, karena mengkhawatirkan kemunafikannya. Nas'alullah al-afiyah. Kata Syekh Al-Uthaymin, kita memohon keselamatan dari Allah dari hal yang seperti ini. Haula'i la karamata lahum. Orang-orang yang seperti mereka ini tidak memiliki kemuliaan untuk meriwayatkan hadis dari mereka. Wa la yu'khadhu hadithu ahadithuhum, dan tidak akan diambil, tidak diterima hadis mereka. Wallahul musta'an. Dan Allah lah yang memberi pertolongan. Ini luar biasa ulasan dari Syekh Al-Uthaymin, dari sikap yang luar biasa pada generasi salaf demi menjaga agama, benarnya agama yang didapatkan, sementara agama ini ditegakkan di atas dalil, maka dalilnya harus bersih, harusnya dalilnya harus benar. Dan diambil dalil ini dari orang yang benar-benar diyakini bahwa dia thiqah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa in qala qailun qawluhu ala ru'usin nas kaifa yasihu hadha wan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu fi an-nas wa yaqul ma balu aqwamin yaquluna kadha wa kadha wa lam yu'ayyin. Mungkin ada yang berkomentar negatif terhadap sikap Abdullah bin Mubarak ini, kemudian beralasan ya dengan hadis bahwa Nabi tidak biasa melakukan cara yang vulgar seperti itu. Ya, di depan orang banyak menyebut individu, menta'yin, sementara Nabi dalam banyak keadaan mengatakan ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa sebagian orang masih mengatakan begini-begini dalam dengan tujuan untuk meluruskan kesalahan. Dan Nabi tidak pernah ya menyebutkan dan menunjuk, menyebutkan orang tertentu dan menunjuk pribadi-pribadi tertentu. Mungkin ini menjadi tudingan sebagian orang, ya, kepada sikap, terhadap sikap Abdullah bin Ubadh. Syekhul Utsaimin mengatakan fal jawab, maka kita jawab, ya, tuduhan tersebut, anna hadza la budda min ta'yinihi, bahwa kasus ini, kasus Amr bin Thabit ini mesti dengan terang-terangan disampaikan, tidak bisa sindiran-sindiran saja. Li'anna an-nas ya'khudhuna an, karena orang banyak yang mengambil ilmu darinya. Orang berkumpul banyak di sekitarnya untuk berguru kepadanya. Wa idza kana al-muradu bayan al-hukmi fa yakfi al-ibham. Bila mana tujuan dari sebuah peringatan adalah menjelaskan tentang hukum, maka cukup dengan menjelaskan secara sindiran. Tetapi wa amma idza kana al-muradu at-tahdzir min syakhsin bi'ainihi, adapun bila mana tujuannya adalah memperingatkan orang dari seseorang, ya, fala budda min dzalika, maka mesti dilakukan dengan cara terang-terangan dan menunjuk orangnya. Wala takunu fihi mafsadah akbar min al-akhdhi min kadzabin aw wadhah. Wala takunu fihi mafsadah akbar, menyebutkan pribadinya di dekat, di depan orang banyak, tidaklah lebih besar mafsadahnya daripada mengambil hadis atau berguru kepada seseorang yang pendusta atau pemalsu hadis, karena mereka memang terkenal memalsukan sampai hari ini. Ya, agama ini dipenuhi oleh kedustaan-kedustaan atas nama Nabi, atas nama Ali, atas nama Al-Husain, atas nama, ya, keturunan-keturunan Husain, As-Sadiq, Al-Baqir, ya, dan yang lain-lainnya. Jadi ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwa agama ini harus jelas, gurunya harus dikenal, keselamatannya dari berbagai macam penyimpangan, agar agama kita terjaga. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan pembahasan yang baru, wahal sabbas salafu bid, hal sabbus salaf bid'atun mukaffirah, apakah mencela sahabat itu termasuk bid'ah yang mengkafirkan? Ya, hadza yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal, ini hukumnya berbeda dengan berbeda-bedanya kondisi keadaan. Idza sabbal mubtadi'u shakhsan wahidan mimman lam tattafiq al-ummah 'ala al-thana'i 'alayh, bila seorang mubtadi' mencela seseorang yang umat tidak sepakat memujinya atau menyatakan bahwa dia memiliki kemuliaan yang besar, yang agung, falaysa hadza bimukaffirin qat'an, maka mencelanya tidaklah mengkafirkan. Wa amma idza sabbal jami', tapi bila mana yang dicela secara total, qala kullu sahabati ghairi udul, dengan mengatakan bahwa semua sahabat tidaklah baik agamanya, wa la yuthaqu bihim, tidak diberikan atau tidak dipercayai dalam mengambil agama dari mereka. mereka bukan orang terpercaya. Fahadha kufrun. Maka ini merupakan kekufuran. Lianna hadha yuaddi ila raddi syari'ati kulliha. Karena konsekuensi dari menyatakan bahwa para sahabat agamanya tidak baik secara keseluruhan dan tidak bisa diberikan kepercayaan dalam mengambil agama, maka ini kekufuran, karena akan konsekuensinya menolak syariat. Seperti dalam nukilan yang kemarin kita sampaikan dari Abu Zur'ah Ar-Razi, bahkan Abu Zur'ah Ar-Razi dengan tegas mengatakan satu orang pun bila mana tujuannya adalah untuk menolak syariat, apalagi Abu Hurairah misalnya, dituduh kemunafikannya, dibenci dan tidak dipercayai. Nah, ini luar biasa. Sebagian besar dari agama ini akan tertolak karena berasal dari beliau. Ribuan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu kita ketahui. Ya. Itu pelajaran dari riwayat terakhir yang kemarin kita baca, nomor 35 dalam Muqaddimah Muslim, riwayat 35. Sekarang kita lanjutkan riwayat yang baru tentang masalah bab yang kelima tadi, riwayat yang ke-36. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Abu Bakar ibn Nadhar ibn Abi Nadhar قال حدثني أبو النضر هاشم ابن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى ابن سعيد فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم وأما ذاك؟ قال لأنك ابن إمامي هدى ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال يقول له القاسم أقبح من ذاك إن من أقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. رواية إني bermula dari Abu Aqil. Bermula dari Abu Aqil. Sahibu Buhayya. Ya, sahibu Buhayya. Ia mengatakan, kuntu jalisan indal Qasim ibni Ubaidillah. Pernah aku duduk bersama Al-Qasim bin Ubaidillah dan Yahya ibnu Sa'id. Ada dua orang ya di sana, di mana Abu Aqil bersama mereka. Faqala Yahya ibnu Qasim, maka Yahya ibnu Sa'id berkata kepada Al-Qasim bin Ubaidillah, innahu ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, ini kunyahnya Abu Al-Qasim, innahu qabihun ala mithlika, sesungguhnya pada orang seperti engkau sangatlah tidak layak, ya, sangatlah tidak layak atas orang seperti kamu atau besar keperkara antus ala an syai'in min amri hadad din, ketika engkau ditanya merupakan perkara yang besar atau tidak layak atas orang sepertimu, kata Yahya kepada Al-Qasim tadi. Ya. Ketika engkau ditanya tentang sesuatu dari urusan agama, فَلَا يُجَدْ إِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلَا قَرَجْ atau makhraj, sementara engkau tidak memiliki ilmu dan juga tidak memiliki jalan keluar. Farajun makhraj. Ya. Artinya engkau tidak mendapat, tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Atau engkau mengatakan saya tidak tahu. Ini tidaklah pantas terjadi pada seseorang yang sekaliber engkau, yang sudah terkenal keilmuannya, ketokohannya, ya, menjadi rujukan dari mana-mana, lalu engkau tiba-tiba mengatakan, dan ketika ditanya tentang masalah agama, engkau mengatakan, atau engkau tidak memiliki ilmu dengannya. Ini tidak masuk akal, kata Yahya kepada Al-Qasim. Faqala Abu Lahul Qasim. Maka berkata Abu Qasim, wa amma dhak? Kenapa? Ya. Kenapa engkau sampai mengeluarkan statement seperti itu bahwa tidak layak saya berbuat demikian? Ya. Lalu dia mengatakan, Yahya, li'annaka ibnu imamai hudan. Karena engkau adalah keturunan dari dua imam hidayah, dua pemimpin petunjuk, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Jadi Al-Qasim bin Ubaidillah ini dari garis keturunan ya Abu Bakar dan Umar. Bisa jadi anaknya, ibunya dari keturunan Umar, ayahnya dari keturunan Abu Bakar. Jadi dia adalah dari keturunan dua orang pemimpin petunjuk. Maka tidak wajar engkau, ya, tidak layak ya, engkau, kata Yahya, ditanya tentang agama lalu tidak mengerti atau tidak memiliki ilmu, tidak dapat, tidak memiliki jawaban. Ya. Qal, ini perkataan Al-Qasim. Yaqulu lahu Al-Qasim, berkata kepada Yahya Al-Qasim, aqbahu min dhaka inda man aqala anillah an aqula bighairi ilmin. Justru lebih buruk lagi daripada yang engkau katakan tadi. Ya. Dia mengatakan bahwa Al-Qasim ini sangat buruk keadaannya. Orang seperti dia merupakan perkara yang sangat besar. Jika ditanya tentang agama, dia tidak memiliki jawaban. Kata Al-Qasim menjawab, justru lebih buruk lagi daripada apa yang kamu nyatakan. Ya, inda man aqala anillah, pada seseorang yang memiliki ilmu dari Allah. Ya, menurut orang yang memiliki ilmu dari Allah, yang lebih buruk lagi adalah ketika saya berkata tanpa ilmu. Mana yang lebih buruk? Dia keturunan Abu Bakar dan Umar, seorang ulama. Ketika ditanya, dia mengatakan saya tidak tahu. Daripada seseorang yang tidak mengetahui, kemudian dia menjawab tanpa ilmu. Kata Al-Qasim, lebih buruk lagi keadaan saya menurut orang-orang yang berilmu, menurut orang-orang yang benar-benar berilmu, ketika saya berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tentang agama Allah tanpa ilmu. Au akhudha an ghairi thiqah. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Atau saya mengambil ilmu dari seseorang yang tidak thiqah. Qal fasakata fama ajaba. Mendengar jawaban yang menghunjam, jawaban yang membungkam, membungkamkan mulut Yahya ibn Sa'id karena jawaban yang benar. Ya. Ada peristiwa yang senada dengan kisah ini, kisah Al-Qasim bin Ubaidillah dengan Yahya bin Sa'id yang diceritakan oleh Abu Aqil tadi, yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala, Malik bin Anas, ya, Imam Mudaril Hijrah, pernah didatangi oleh seseorang dari jauh datang ke Madinah membawa banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan tentang agama. Ya, sekitar 40-an kalau tidak salah. Ya, hampir 40-an. Ditanya tentang masalah agama dan permintaan fatwa dari orang-orang di negerinya, menempuh perjalanan yang jauh. Ketika sampai di Madinah berjumpa dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik ya hanya menjawab memberikan jawaban dari semua pertanyaannya 6 atau sekitar 6 perjawaban. Sisanya dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Maka orang ini heran. Wahai Imam Malik, saya datang dari jauh sana. Dari ujung dunia datang ke sini untuk meminta jawaban. Lalu engkau hanya menjawab 6 saja, sisanya engkau mengatakan tidak tahu. Mana namamu yang tersohor selama ini? Ya, yang terkenal sebagai imam dari Hijrah, imamnya kota Madinah, memiliki murid yang banyak, tersebar di mana-mana. Kata Imam Malik kepada orang ini, ya pulanglah. Nanti ketika sampai engkau di negerimu, sampaikan kepada mereka bahwa Imam Malik tidak tahu. Bahwa Imam Malik tidak tahu. Sampaikan. Ini sebenarnya ilmu yang hakiki. Dan perkataan Al-Qasim tadi benar-benar ya terhunjam. Jawaban yang tidak mungkin bisa ada jawaban untuk menolaknya. Karena masalah agama ini bukan masalah keturunan. Bukan masalah tingginya tingkat pendidikan. Bukan masalah keterkenalan, ketersohoran. Lalu ketika dikhawatirkan nanti image-nya rusak, bila mana nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, lalu dijawab saja sekedarnya, seadanya, tanpa ilmu. Ini berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu, dan ini lebih besar bahayanya daripada kesyirikan. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini dosa di atas kesyirikan. Berbicara tentang Allah, apa yang tidak diketahui. Makanya ini lebih buruk daripada kondisi yang tadi engkau katakan tentang saya. Ketika ditanya tentang agama, saya tidak tahu. Dan kemudian, saya mengambil sembarangan agama ini. Dari orang yang tidak terpercaya pun, saya mengambil ilmu. Ini sebuah keburukan. Ya, sembarangan mengangkat guru. Nah, ini bukan sikap yang bijak dalam beragama. Agama ini yang kita bawa nanti berjumpa dengan Allah. Ya, lalu kita mengambil di sembarangan di tengah jalan orang untuk membawa kita ke surga tanpa kita ketahui latar belakangnya, apa benar pemikirannya, apa benar akidahnya, apa benar ya, ilmunya yang dia bawa. Ya. Fasakata fama ajaba. Ini perkataan Abu Aqil sahibu bahiyah. Ini akhirnya dia terdiam dan tidak bisa menjawab. Syekh Al-Utsaimin di bawah ini mengatakan wa hadza sahihun rahimahullah. Ini adalah sikap yang benar, jawaban yang benar. Aqbah min hadza. Lebih buruk dari apa yang kamu katakan, yakni aqbah min an us'al fala ujib wa ataharraz min al-ijabah. Lebih buruk dari saya ditanya lalu tidak saya jawab. Dan saya berhati-hati dalam menjawab an aqula 'ala Allahi bighairi, ketika saya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Karena al-qaul 'ala Allahi bighairi ilmi min kaba'iriz dzunub. Karena berbicara tentang agama Allah atau tentang Allah tanpa ilmu merupakan dosa besar. Sementara menjawab apa yang saya tidak ketahui dengan mengatakan saya tidak tahu bukan dosa, bahkan ini jawaban yang benar. Kemudian kata Syekh, Nah, beliau menukilkan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahidha fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an takunu 'ala Allahi ma la ta'lam." Surat Al-A'raf ayat 33. Katakan, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan al-fawahis, perbuatan-perbuatan keji yang tampak dan yang tidak tampak. Mengharamkan dosa, mengharamkan al-baghi, melampaui batas tanpa di luar batas kebenaran. Kemudian ia mengharamkan perbuatan syirik. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Berbuat syirik terhadap Allah yang tidak Allah turunkan sedikit pun alasan yang bukti yang kuat, ya. Kemudian yang terakhir yang lebih tinggi daripada syirik yang diharamkan oleh Allah adalah wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lam. Allah mengharamkan berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ini kesimpulan yang luar biasa. Kemudian Imam Syekh Al-Utsaimin mengatakan, wa qawluhu an akhudha an ghairi thiqa, ini yang berhubungan dengan bab tadi, dan saya lebih buruk, ya, daripada berbicara ditanya tapi dan saya mengatakan tidak tahu, lebih buruk lagi ketika saya mengambil ilmu dari orang yang tidak thiqah, mengambil hadis. Kata Syekh Al-Utsaimin, kadzalik, ini lebih buruk lagi. Al-akhdu an ghairi thiqah, mengambil ilmu, mengambil hadis dari orang yang tidak terpercaya, kal bina'i ala ghairi asas, umpama membangun bangunan, ya, yang tidak ada pondasi, membuat bangunan tanpa ada tiang, tanpa ada pondasi, secepat itu robohnya. Li'anna ghairi thiqati la yusaq bi khabarihi, karena yang tidak thiqah tidak akan mungkin dipercayai beritanya. فيكون الأخذ عنه والاعتماد على روايته متضمنا للقول على الله. Maka ketika dia dijadikan sebagai rujukan dalam agama padahal dia bukan siapa, beritanya tidak dipercayai, ujung-ujungnya juga akan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi semua yang didapatkan darinya kemudian disebarkan, dijadikan dianggap itu agama, ini pada hakikatnya juga berbicara atas Allah tanpa ilmu. Ya, itu riwayat yang ke-36. Berikutnya, riwayat yang ke-37. Imam Muslim mengatakan, وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِي قَالَ سَمِئْتُ سُفِيَانْ إِبْنْ عُيَيْنَةِ يَقُولْ أَخْبَرُونِ أَنْ أَبِي أَقِيلٍ صَحِبِ بَهِيَةِ. Kejadian yang tadi juga, anna abna'an li Abdullah bin Umar, ya, sa'aluhu an shay'in lam yakun indahu fihi ilmun, faqala lahu Yahya ibn Sa'id, wallah inni la u'zimu an yakuna mithluka wa anta ibn imami al-huda, imami al-huda, ya'ni Umar ibn Umar wa ibn Umar, tus'alu an amrin laysa indaka fihi ilmun. فقال أعظم من ذلك والله عند الله وعند من أقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال وشاهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. Ini hampir senada dengan cerita yang tadi pertama. Ya, hampir senada. Yang bercerita juga Abu Aqil, ya, Yahya bin Mutawakil tadi, seorang gubernur di Buhayya. Buhayya nama tempat. Berkumpul bahwa ada keturunan dari Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar didatangi, ya, oleh orang untuk bertanya tentang agama. Lalu dia ternyata dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Dia mengatakan, saya tidak tahu. Ya. Lalu orang yang bertanya ini heran, ini kok bisa? Ini perkara yang tidak bisa diterima. Engkau adalah anak keturunan dari dua orang imam, orang yang ulama besar, Abu Umar dan Ibnu Umar, Sementara kamu tidak memiliki ilmu tentang perkara ini. Lalu orang beliau ini mengatakan, yang lebih besar lagi demi Allah, lebih besar dosanya, keburukannya di sisi Allah, dan beliau bersumpah demi Allah, dan bahkan di sisi orang-orang yang berilmu, ketika saya berbicara tanpa ilmu, atau saya mendapatkan ilmu atau riwayat dari orang yang tidak thiqah. Persis dengan riwayat yang tadi, dan kita tidak perlu banyak mengomentarinya lagi. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke riwayat setelahnya. Mungkin kita baca ya apa yang diuraikan oleh Syekh Al-Utsaimin. Ini tambahan yang luar biasa juga, faedah bagi kita. Kata Syekh Al-Utsaimin setelah riwayat yang tadi, yang ke-37. Lau ra'aina, baris yang kedua. Lau ra'aina syakhsan yansibu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ahaditha wan nasu aqbalu alaihi. Fala budda an nubayyina wa naqul ihdharu hadzal rajul. Ini sikap yang diambil dan dipelajari dari sikap Abdullah bin Mubarak dan juga siapa ulama tadi, Al-Qasim Ubaidillah, keturunan dari Abdullah bin Umar, dari Umar al-Khattab dan juga Abu Bakar Siddiq. Tidak sembarangan menerangkan hadis. Kata beliau, ini sikap pelajaran dari yang bisa diambil, bahwa kita bila melihat seseorang seringkali menasabkan hadis kepada Nabi, mengatakan dalam hadis begini, dalam hadis begini, dan orang banyak mendengar dari dia, belajar dari dia, sementara hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang tidak ada asalnya, maka wajib untuk diperingatkan manusia dari orang seperti ini, bercermin kepada sikap generasi dahulu, agar agama terjaga dan tidak banyak orang tersesat. Tidak banyak orang berbicara atas Allah tanpa ilmu. Ya. Kemudian ada tambahan faedah lagi. Ini tentang masalah tadi ya. Dalam kehidupan kita, berhati-hati dari orang-orang yang seperti tadi. Dia tidak dikenal. Ya, belajar agama tiba-tiba ya, menyampaikan agama. Bagaimana kita mempercayai agama kita? Sementara itulah modal kita nanti di akhirat. Kepada orang yang tidak dikenal memiliki ilmu agama, hanya pandai berbicara, retorika yang luar biasa. Ini bukan modal untuk dijadikan, modal utama untuk dijadikan sebagai guru. Kemudian pelajaran yang kedua, wa amma ma fi kutubis salaf, fa ahyanan yarwuna syai'a, wa yakiluna al-amra ila alladhi yaqra'ul kitab. Berbeda halnya, ketika kita dapatkan di kitab-kitab karya-karya ulama-ulama terdahulu yang mereka membawakan maklumat dengan sanad. Ya, mereka membawakan riwayat dengan sanad, dengan menggunakan sanad, dan menyerahkan kepada pembaca untuk meneliti. Ya, jadi mereka bukan meriwayatkan hadis palsu, hadis yang lemah. Mereka memberikan sanadnya, ini loh sanadnya, silakan kalian periksa. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, ya, contohnya dalam Imamul Mufassirin, pemimpin atau imamnya ahli tafsir. Yadhkuru ahyanan tafsiran li ba'd as-salaf mabniyyin atau mabniyyin ala riwayat dhaif. Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya, tafsir Tabari, terkadang meriwayatkan tafsir dari sebagian generasi salaf, dari salaf, dari sahabat, dari tabi'in, dengan sanad yang lemah. Ya. Dengan sanad yang lemah, tetapi dia menyampaikan sanadnya. Dia paparkan sanadnya. Dia serahkan kepada pembaca untuk meneliti. Inilah sanadnya, silakan kalian periksa. Saya tidak berbicara begitu saja, tetapi saya mendapatkan dari guru saya, dari fulan, dari beliau yang mengatakan tafsir ini. Nah, sekarang kalian periksa. Bila mana nanti memang lemah, ya tentu jangan diambilnya. Qala ahlul ilmi, fi dhalik min ajli annahu ya'tamidu ala rawi au annahu arada an yubayyinaha thumma tufiya. Keberadaan riwayat-riwayat yang lemah seperti ini dalam kitab Ma'thur, tafsir bil Ma'thur seperti Ibnu Jarir, para ulama memberikan alasan. Bisa jadi memang riwayat rawi yang dilihat, diteliti setelah itu oleh para ulama hadis ternyata lemah. Tetapi menurut Ibnu Jarir kuat. Jadi berbeda dalam meneliti atau menilai perawi tersebut. Ini alasan pertama. Bisa jadi alasannya itu dia keluarkan karena menurut dia perawi itu kuat. Sementara setelah diteliti dengan benar, dengan secara menyeluruh, setelah zaman beliau oleh orang, ternyata perawinya benar-benar lemah. Sehingga riwayat itu lemah. Ini jawaban pertama. Yang kedua, bisa jadi memang menurut dia juga lemah, dan dia ya berniat untuk menjelaskan setelah selesainya. Karena mungkin ada faedah dari riwayat tersebut, tetapi dia bawakan riwayat yang lemah tersebut, dan dia tahu itu lemah, dan dia berniat memang untuk menjelaskannya nanti. Tetapi keburu meninggal dunia dan belum sempat menjelaskannya. Ini jawaban yang kedua dari para ulama tentang perbuatan Ibnu Jarir. Begitu juga Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya hampir sama walaupun jauh lebih banyak riwayat yang lemah di dalam kitab Ibnu Katsir. Ya. Rahimahumullah taala. Ya. Ada catatan yang lain juga, tetapi mungkin kita tinggalkan saja, kita lanjut ke riwayat yang ke-38 ya. Riwayat yang ke-38. Kata Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsana Amr bin Ali Abu Hafs qala sami'tu Yahya ibn Sa'id qala sa'altu Sufyan ats-Tsauri wa Syu'bah wa Malikan wa Ibn Uyainah ani ar-rajuli la yakunu thabtan fil hadith fayatini ar-rajulu fayas'aluni an qalu akhbir anhu annahu laysa bithabtin. Ini riwayat dari Yahya ibn Sa'id. Riwayat ini dari Yahya ibn Sa'id, dia bercerita, saya bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri, jadi kepada gurunya Sufyan ibn Sa'id bin Masruq ats-Tsauri, kemudian juga bertanya kepada Syu'bah, ini juga gurunya, Syu'bah bin Hajjaj al-Wasiti, kemudian juga kepada Imam Malik bin Anas al-Yahsubi, kemudian Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah al-Makki. Ya, jadi dia bertanya kepada gunung-gunung ahli hadis, mereka yang berempat ini, Sufyan ats-Tsauri, Syu'bah bin Hajjaj, Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, ini pendekar-pendekar ilmu hadis, ya, tokoh-tokoh terkemuka dari para ulama hadis. Ditanya oleh Yahya bin Sa'id tentang apa? Ya, tentang seseorang la yakunu thabtan fil hadis, yang dia tidak kuat dalam ilmu hadis, dalam riwayat hadis, hafalannya tidak thabit, tidak kuat. Ya. Fayatina ar-rajulu fayas'aluni anhu, datang seseorang kepada saya, kata Yahya bin Sa'id, menanyakan tentang dia, bagaimana si fulan itu. Ya, kata orang tersebut kepada saya, apa yang saya jawab? Inilah pertanyaan, bagaimana saya menjawabnya? Apakah mungkin dia merasa berat untuk membongkar kekurangan atau menyebutkan kekurangan perawi ini, ya, atau dia merasa tidak nyaman ya menyebutkan kekurangan orang lain, aib orang lain. Maka kata mereka berobat, akhbir anhu, kabarkan tentang orang tadi bahwa dia tidaklah sabit, laisa bitabtin. Ya, jangan khawatir, ini bukan ghibah. Inilah menjaga, ini menjaga agama. Tidak sabit ini hanya dalam hafalan. Hafalan yang goncang. Hafalan yang goncang, goyah, tidak kokoh, tidak kuat. Dan kegoncangan dalam mereka ini bukan seperti goncangnya hafalan kita di zaman. Bisa jadi ada satu kekeliruan, dua kekeliruan, tiga kekeliruan dalam ribuan riwayat yang dia sampaikan. Ini sudah mulai orang-orang khawatir meriwayatkan hadis dari dia. Ya. Beberapa kali keliru, ya, ditemui oleh para ulama-ulama peneliti hadis, dan ini sudah mulai terhitung goncang. Saya teringat cerita sebagian ustaz kita yang merupakan penghafal Al-Quran, ketika ujian, dilakukan ujian kepada sebagian murid-murid mereka, ujian akhir. Ya. Ujian akhir. Nanti ketika tersendat saja baca hafalannya. Ya. Bukan salah ya. Ada sedikit gangguan, itu sudah mulai mengurangi nilai. Mulai menilai antara yaf'alun dengan taf'alun misalnya. Dia ragu, dia berhenti, kemudian dia ulangi lagi. Ini sudah mengurangi nilai. Nah, inilah gambarannya ulama-ulama hadis ketika itu. Kalau memang dia goyah hafalannya, goncang hafalannya, ya, maka sampaikan. Jangan kamu tutup-tutupi. Ini bukan termasuk ghibah. Nah, ini pelajaran yang luar biasa dari generasi dahulu. Yahya bin Sa'id menanyakan kepada empat orang yang sangat terkenal dalam ilmu hadis, Sufyan ats-Tsauri, Syu'bah bin Hajjaj al-Wasiti, Malik bin Anas, dan Ibnu Sufyan bin Uyainah rahimahumullahu jami'an. Riwayat ke yang ke-39 di bawahnya, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ubaidullah bin Sa'id qala sami'tu an-Nadhr yaqulu su'ila ibnu Aun an hadithin li shahrin wa huwa qa'imun ala kuffati al-bayt. Ya. Faqala inna shahran nazaku. Qala Muslim rahimahullah yaqul akhadat al-sinatu an-nas takallamu fihi, ya'ni ta'anu fihi. Ya. Yani ta'anu fihi. Riwayat ini juga hampir senada ya. Bagaimana mereka benar-benar memilih, meneliti, mengoreksi, berhati-hati mengambil hadis dari orang-orang tertentu, apalagi orang-orang yang sudah diperbincangkan hafalannya oleh orang-orang, oleh para peneliti perawi. Ya. Makanya Ibnu Aun pernah ditanya dari An-Nadhr. Ya, ini An-Nadhr bercerita, pernah ditanya Ibnu Aun, salah seorang ulama dari generasi tabi'in, an hadithin, tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syahr, dan ini nama orang ya, yang perawinya ada di dalam, salah satu perawinya adalah Syahr, wa huwa qa'imun ala uskuffatil al-babi. Ketika itu dia berada di depan ambang pintu rumahnya. Ya. Jadi Ibnu Aun ini tanya tentang sebuah hadis yang disebutkan bahwa perawinya adalah Syahr ini. Allahu a'lam, bisa jadi Syahr bin Hausab, dan seorang perawi atau yang lainnya, nanti kita akan lihat siapa sebenarnya beliau ini. Dan ketika itu Ibnu Aun berada di uskuffatil bab, bisa jadi di depan pintu, di ambang pintu rumahnya, tak keluar. Faqala inna shahran nazaku. Ini jawabannya. Sesungguhnya Syahr ini telah dicela oleh para ulama peneliti hadis. Nazaku ay ta'anu, di ujung hadis tadi, yakni ta'anu fihi. Ya, yakni di bawah sekali. Ta'anu fihi. Ini makna nazaku. Jadi sudah diperbincangkan, sudah ada perkataan-perkataan yang pedas para peneliti hadis terhadap syahrat ini. Nah, ini sehingga hadis yang kau tanyakan ini tidak bisa diterima. Lantaran syahr ini saja, lantaran perawi ini saja, bahwa dia telah dicela oleh para ulama. Inna syahran nazaku, inna syahran nazaku, diulangi oleh beliau, ya, ungkapan tersebut dua kali, ya, inna syahran nazaku, inna syahran nazaku. Itu jawaban, itu hanya jawaban dari Ibnu Aun tentang hadis tadi. Dia tahu bahwa hadis itu ada perawinya di situ syahr, yang bernama syahr, lalu dia tinggal mengatakan inna syahran nazaku, inna syahran nazaku, bahwa syahr ini sudah dicela. Subhanallah, ini luar biasa. Tidak ada perasaan, ya, tidak ada apa, kurang nyaman, kurang enak. Kalau seandainya disebutkan, mungkin orang yang seperti itu mungkin dia ulama besar, tetapi karena memang sudah dinilai riwayatnya tidak baik, tidak kuat, maka untuk terjaganya agama mereka tidak atau tidak ragu-ragu untuk menyampaikan kekurangan perawi tersebut agar agama terjaga. Maka Imam Muslim setelah meriwayatkan hadis ini mengatakan qala muslimun yaqul akhadathu alsinatun nas takallamu fi, yaitu lidah-lidah manusia sudah memperbincangkan tentang dia, maksudnya mencelanya, menyebutkan kekurangan kekuatan hafalannya, goyangnya hafalannya, sehingga hadis ini tidak mungkin diterima. Nah, inilah yang membuat agama ini sampai ke kita bersih. Orang-orang seperti mereka inilah yang disiapkan oleh Allah untuk terjaganya agama. Dan kenapa sekarang agama ini, ya, dengan mudahnya banyak hal-hal yang baru masuk. Nah, orang sudah sembarangan mengambil agama, mengambil riwayat, dan tidak lagi mengenal kitab-kitab hadis. Cukup dengan kitab-kitab karangan orang-orang mutaakhirin ini saja, yang terkadang tidak disebutkan. Disebutkannya hadis, tetapi tidak ada perawi. Dikeluarkan di kitab ini tidak ada. Dia hanya sekadar mengatakan dalam sebuah hadis. Ya. Dan bahkan menyelesaikan dari kitab-kitab hadis yang para ulama tidak menjadikan standar sebagai rujukan yang mutlak. Harus diperiksa sanadnya. Berbeda dengan Sahih Bukhari dan Muslim, ini umat sepakat kesahihan. Sementara kita yang lainnya, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, itu diperiksa oleh para ulama dan tidak sembarangan, karena di dalamnya ada juga perawi-perawi yang lemah, karena kekuatan persyaratan mengeluarkan hadis itu tidak seperti Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini riwayat yang ke-39. Kemudian riwayat setelahnya, ya, 40, kata Imam Muslim, wa haddatsani Hajjaj bin Sya'ir wa haddatsana Shababah qala qala Syu'bah wa qad laqitu shahran fa lam a'tadd bihi. Ini pernyataan yang lebih keras lagi, ya. Syu'bah, ketika kan empat orang tadi yang ditanya oleh Yahya bin Sa'id. Yang pertama Sufyan al-Thawri, kemudian Syu'bah bin Hajjaj, Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah. Tentang siapa tadi yang ditanya tentang sebuah riwayatnya. Riwayat yang ke-38. Yang 38, bukan yang 39 tadi. Ya. Kita katakan bahwa Syu'bah bin Hajjaj ini amirul mu'minin fil hadith. Dan dia juga terkenal peneliti perawi. Makanya perkataan-perkataan, nilai-nilai yang dia buat tentang perawi-perawi hadis hampir atau nyaris tidak ada yang keliru. Walaupun dia terkenal digolongkan kepada, wallahu a'lam, saya kurang ingat sekarang ini, kepada yang mu'tadilin, yang objektif, yang yang menengah, atau yang keras ya dalam memberikan penilaian. Dia menilai memberikan penilaian terhadap syahr yang tadi dalam hadis ke-39 yang menyebabkan hadis itu dinilai oleh Ibnu Aun sebagai hadis yang tidak diterima karena syahr tadi. Kata Syu'bah, waqad laqitu syahran, dan saya pernah berjumpa, sungguh pernah berjumpa dengan syahr ini, falam a'tadda bihi, dan saya tidak menganggap dia apa-apa. Setelah diperiksa, diteliti riwayatnya, mendengarkan riwayat dari dia, maka saya tidak menganggapnya, tidak menghitungnya sebagai orang yang berhak diterima hadis, kata Syu'bah dalam penilaiannya. Ya. Ini bisa jadi sebagai tambahan dari riwayat sebelumnya, walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dengan sanad. Berikutnya 41. Kata Imam Muslim, wa haddatsani Muhammad ibn Abdullah ibn Kuhzaz min ahli Maru, qala akhbarani Ali ibn Husain ibn Waqid, qala Abdullah ibn Mubarak. Qultu li Sufyan ats-Tsauri, kata Abdullah ibn Mubarak, saya bertanya kepada guru saya Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Masruq bin Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri, ya, al-Basri. Inna Abbad ibn Kathir man ta'rifu halah, wa idha haddatha ja'a bi amrin adhim. Ya. Fatara an aqula lin-nasi la ta'khudhu anhu. Qala Sufyan, bala. Qala Abdullah, fa kuntu idha kuntu fi majlisi dhukira fihi Abbad athnaytu alayhi fi dinihi wa aqul la ta'khudhu anhu. Ya, ini juga bagaimana selektifnya mereka, ya, mencari guru, meneliti seorang guru. Abdullah bin Barak bertanya kepada gurunya Sufyan ats-Tsauri tentang seorang perawi yaitu Abbad bin Kathir. Tunjukkan di kata Abbad bin Kathir di atas riwayat di atas. Ya, ke ujung. Abbad bin Kathir di bawah. Baris berikut. Abbad bin Kathir. Inilah yang ditanyakan oleh Abdullah bin Barak kepada Sufyan ats-Tsauri. Sesungguhnya Abbad bin Kathir ini man ta'rifu halau, adalah seseorang yang engkau tahu wahai Sufyan tentang keadaannya. Engkau tahu, saya juga tahu tentang siapa dia. Wa idza haddatha ja'a bi amrin adzim. Engkau tahu dan saya juga tahu bahwa apabila dia menyampaikan hadis, dia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kekurangan-kekurangan, ada kegoncangan dalam riwayatnya. Ya. Fatara an aqula lin-nas. Apakah engkau berpendapat saya menyampaikan kepada manusia, la ta'khudhu anhu, mentahdzir, jangan kalian mencari atau mengambil hadis dari beliau, dari dia. Menurut kamu bagaimana? Boleh enggak? Wajar enggak? Pantas enggak? Kalau saya sampaikan peringatan kepada orang-orang, jangan mengambil hadis dari dia. Apa kata Sufyan? Bala. Iya. Maka setelah kejadian itu, kata Abdullah bin Barak, fakuntu idha kuntu fi majlisin, maka setiap saya berada di satu majlis menyampaikan ilmu hadis, dzikra fihi Abbad, dalam riwayat yang saya sampaikan itu ada nanti beliau ini Abbad bin Kathir, maka saya menjelaskan tentang agamanya, athnaitu alaihi fi dini, saya sebutkan tentang kebaikan-kebaikan agamanya, lalu saya mengatakan la ta'khudhu anhu, namun jangan kalian ambil hadis dari dia. Nah, ini luar biasa. Memang pelajaran bagi kita, tidak semua orang yang baik agamanya nampak oleh kita. Ya. Lalu kita berhak atau dia berhak untuk dijadikan sebagai guru. Ayo diambil darinya ilmu. Mungkin dia ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, akhlaknya luar biasa, tetapi apakah dia sudah pantas dijadikan sebagai ahli ilmu, sebagai orang yang dijadikan guru? Belum tentu. Ini pelajaran yang luar biasa. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih tersisa banyak riwayat-riwayat lagi yang berhubungan dengan bab tadi. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Hari ini cukup. Ya, hadis yang ke atau riwayat yang ke-41 tadi, insyaAllah akan kita lanjutkan ke riwayat berikutnya pada kesempatan yang akan datang, dan kita sediakan kesempatan untuk tanya jawab. Baik, kepada pemirsa Zoom yang ingin berinteraksi secara langsung kepada Ustadz, dipersilahkan. Sembari menunggu pemirsa Zoom, Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa YouTube. Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita dalam menghadapi zaman fitnah ini, Ustaz? Atau zaman sekarang yang penuh fitnah ini, Ustaz? Lalu, qadarullah, saya positif COVID, Ustaz. Jadi beberapa hari ini belum mandi. Apakah saya masih berstatus bersih untuk sholat, Ustaz? Syukron. Gimana? Coba ulangi lagi. Teguh. Yang kedua, Ustaz. Enggak, yang pertama tadi. Yang pertama, kiat-kiat menghadapi zaman fitnah ini, Ustaz. Ya, yang kedua. Qadarullah, saya positif COVID. Lalu beberapa hari ini belum mandi, Ustaz. Jadi apakah saya masih berstatus bersih untuk sholat, Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi huda amma ba'd. Untuk pertanyaan pertama, kiat-kiat hidup atau menghadapi melalui zaman fitnah. Yang pertama adalah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya untuk tetap istiqamah, tetapkan langkah kita di atas jalan yang benar, di atas jaga agama Allah yang lurus, ya. Dan selalu merasakan, ya, ketika membaca surah Al-Fatihah dalam salat, merasakan bahwa kita berdoa, ya, rasakan, hadirkan dalam hati kita bahwa kita berdoa. Ketika kita membaca setelah memuji Allah Subhanahu Wa Taala di tiga ayat pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka merasakan, hadirkan dalam hati kita bahwa kita memohon dengan penuh, dengan sangat kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasakan itu, karena memang inilah hakikat dari kehidupan. Tidak ada yang lebih dari ini. Di dalam hidup ini, di akhir zaman, di pertengahan zaman, di awal dahulu, tidak akan ada yang lebih dari tiga penyimpangan ini. Yang pertama itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus, yaitu jalan yang di dalamnya ada ilmu yang benar, ada pengamalan terhadap ilmu yang benar tersebut. Kemudian bila mana terpisah, ya, maka ada terjadi dua penyimpangan, yaitu penyimpangan dengan kesombongan. Orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ini fitnah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beramal, rajin beribadah tanpa ilmu. Tidak ada yang ketiga. Itulah penyimpangan-penyimpangan di dalam akal, di dalam kehidupan manusia. Imma kemungkinan adalah orang-orang yang memiliki ilmu tetapi menyimpang dari kebenaran, jauh dari jalan yang lurus, karena mereka hanya sekadar mengerti, sekadar berilmu, tapi tidak masuk ilmu itu ke dalam relung hati, ke dalam dada mereka, sehingga menjadi bendera dan penopang-penopang kesesatan. Ini wal'iyadu billah. Kemudian yang kedua, orang yang tunduk, yang ingin beribadah, ingin beramal, rajin melakukan ketaatan, tetapi tidak mau belajar, dan menganggap bahwa itu sudah cukup, ini juga penyimpangan. Maka dalam masa fitnah ini, yang pertama adalah memohon kepada Allah untuk tetap istiqamah. Dan yang pertama tadi yaitu menghadirkan hati, merasakan bahwa kita meminta dengan sangat kepada Allah untuk ditetapkan di atas jalan yang lurus. Kemudian dengan doa-doa yang lain, ya, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al alhayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli sharrin. Kemudian mohon kepada Allah untuk selalu di atas agamanya. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan wal ja'alna min ar-rasyidin. Kemudian yang kedua selain berdoa yaitu terus belajar agama, karena dengan ilmu kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana jalan yang benar, yang lurus, mana yang jalan-jalan yang bengkok, yang mengalihkan, menjauhkan kita dari jalan yang lurus. Ilmu satu-satunya cara, yang cara dan sarana untuk mengenalnya. Kemudian terus beribadah, rajin beribadah. Karena ibadah ini yang akan membuat kita jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, badiru bil amali. Ya, bersegeralah banyak beramal, beribadah. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datang fitnah gelap seperti potongan-potongan gelapnya malam. Ya, malam itu gelapnya berpotong-potong dari awal sampai akhir malam. Itu gelapnya tidak sama. Ada yang sedikit samar-samar, kemudian ada sedikit terang, kemudian tiba-tiba ada pekat yang malam yang pekat sekali. Itulah malam. Ya, nanti mulai dia berkurang sampai terbit fajar. Seperti itulah fitnah. Terkadang dia bisa dikenalnya, oh ini fitnah. Terkadang tidak. Yang mengetahui cuma para ulama. Orang-orang yang berilmu sedikit seperti kita-kita ini tidak mengenalnya. Ya, maka yang ketiga nanti akan kita catat ini. Ya, jadi terus belajar dan berdoa, belajar agama, jadi duduk di majelis ilmu, pilih guru terkait dengan masalah kita tadi, bab kita. Kemudian yang ketiga, banyak beribadah berdasarkan hadis Nabi SAW. Dengan beribadah kita jauh dari fitnah. Fitanan katita'il laylil mutlib. Karena akan datang fitnah seperti pekatnya potongan-potongan malam. Yusbihul abdu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ini fitnah yang luar biasa. Di mana di pagi hari ada orang yang beriman, petang harinya dia kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang petang harinya beriman, besok harinya pagi-pagi dia sudah berubah menjadi kafir. Ini luar biasa dan ini sangat berbahaya. Maka banyak beribadah, banyak melakukan ketaatan. Jangan lihat orang. Ya, teruslah beribadah dengan berbagai macam ibadah. Utamakan ibadah-ibadah yang fardu, iringi, hiasi dengan amalan-amalan yang sunnah. Ya, amalan-amalan yang sunnah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, itu yang ke berdoa, belajar agama, banyak beribadah. Yang keempat, tadi saya sempat ingin menyampaikan. Saya jadi lupa. Berdasarkan hadis tadi, kita dengan kaqita'il lailil mudlim. Mungkin terkait dengan memilih guru tadi ya. Memilih guru, dari siapa kita mengambil agama, maka juga termasuk penyebab kita istiqamah. Nah, kemudian yang kelima adalah di samping memilih guru yang bukan hanya sekedar menampilkan atau mentransfer maklumat, tapi kita melihat bagaimana realita guru tersebut menenangkan kita, membawa kita untuk bertakwa, selalu berdekat dengan Allah. Kemudian yang kelima, sebagai trik-trik atau langkah-langkah untuk hidup di zaman fitnah adalah bergabung dengan orang-orang yang baik. Bergabung dengan orang-orang istiqamah. Orang-orang yang tidak mudah terseret oleh fitnah. Ya. Tidak mudah terseret oleh fitnah. Dan yang keenam, dan ini sangat penting juga, jangan mudah menerima berita, apalagi di media-media sosial. Bila mana ada yang meragukan, tanya kepada orang yang berilmu. Ini mungkin 6 langkah untuk hidup di dalam zaman fitnah, dan para ulama sudah banyak membahasnya. Tinggal dicari di internet tentang hal yang seperti ini. Kemudian tentang pertanyaan kedua, ya. Yang pertama saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala as'alullah al-azim rabbal arsil azim an yasfiyaka. Saya memohon kepada Allah yang maha besar, pencipta arasy yang maha yang besar, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, mengumpulkan antara kesembuhan dan pahala dan ganjaran, diberikan kesabaran, ya, diberikan kemudahan dan rasa sakit yang diringankan. Kondisi yang tadi ditanyakan, ya, bila mana memang tidak dikhawatirkan ada najis, ya, tidak khawatirkan ada najis, dan mandi membuat mungkin semakin mengeluarkan tenaga dan memperburuk kondisi kita, maka tidak mengapa, ya, terus saja sholat, bersihkan tempat-tempat keluarnya najis, ya, tempat keluarnya najis, kemudian berwudu, ya, berwudu kemudian sholat. Kalau memang tidak mesti mandi, ya, yang penting merasa yakin bahwa kita di tubuh kita, di pakaian kita tidak ada najis. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kesembuhan, memberikan ganjaran yang berlipat ganda, dan begitu juga saudara-saudari kita yang sakit, baik terpapar virus corona ataupun sakit yang lain, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pemirsa Zoom ada yang ingin bertanya? Baik, sembari menunggu lagi, Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa YouTube, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apa hukumnya anak kita belajar ilmu akuntansi konvensional di universitas umum, Ustaz? Ya. Sudah? Sudah, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, bila sudah hampir selesai, ya, bila mana sudah hampir selesai, maka saya rasa tidak salah juga dia untuk menyelesaikannya. Tetapi bila mana baru memulai atau perjalanan masih panjang, maka saya rasa tidak ada manfaatnya untuk melanjutkan, ya, untuk melanjutkan. Bisa merubah jurusan, karena manfaatnya juga tidak ada. Kecuali kalau nantinya dia belajar di sana, di luar dia belajar tentang ilmu yang berkenaan dengan masalah yang sama, yang sesuai dengan syariat, untuk memperbandingkan, untuk mencari tahu tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kedepannya nanti dia akan membuat perubahan, saya rasa tidak mengapa. Nah, tidak mengapa anak bapak atau ibu melanjutkan kuliahnya di sana, tetapi tekankan sekali untuk belajar ekonomi Islam sesuai dengan tuntunan, untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang ada, kekeliruan-kekeliruan yang terjadi, dengan tujuan nanti melakukan perubahan dan pemenahan. Karena ini juga di antara penyebab hancurnya sebuah umat. Ya. Hancurnya sebuah umat ketika sistem perekonomian yang dibina di atas penyimpangan, di atas riba. Allah Subhanahu wa taala menegaskan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Jadi riba itu merusak ekonomi umat, menghancurkan ekonomi sebuah negara. Maka bila mana tujuannya itu nanti untuk mencari senjata atau sarana-sarana untuk membuat perubahan dengan belajar kepada pakar-pakarnya, maka saya rasa tidak bisa, tidak mengapa melanjutkan. Tapi kalau hanya sekedar belajar itu kemudian nanti dia akan amalkan, dia akan mendapatkan pekerjaan di tempat yang diinginkannya, dari lembaga-lembaga keuangan yang memiliki sistem riba, sistem perdagangan yang dimurkai, sistem ekonomi yang dimurkai oleh Allah, maka ini menghabiskan umur yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu jawabannya tidak akan kita sukai atau tidak akan diinginkan oleh bapak yang sebagai orang tua atau ibu sebagai orang tua dan juga oleh anak kita. Ya, maka perlu dipertimbangkan ini dengan hal-hal yang tadi. Kalau memang hanya sekedar belajar dan di penghujungnya, di penghujung pelajaran lanjutkan, tetapi nanti setelah itu bawa anak ini untuk belajar yang benar, untuk mengetahui bahwa yang dia belajar selama ini adalah sebuah kesalahan, atau dalam masa belajar pertengahan memulai di awal mungkin lebih baik dicari jurusan yang bermanfaat. Kemudian kalau sudah di pertengahan perjalanan dengan tujuan, dengan cara yang tadi, dia belajar yang benar untuk memperbaiki nantinya, untuk di saat belajar itu dia juga berdiskusi dengan yang mengajarkannya untuk menjelaskan kekeliruan dan kesalahan yang terjadi, maka saya rasa juga tidak mengapa dilanjutkan. Bila mana itu semua tidak ada, akan jangan sampai usia kita dihabiskan untuk perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Sudah jam berapa, Teguh? Jam 7 lewat 2, Ustaz. Baik. Satu pertanyaan bila ada, kalau tidak. Baik. Tidak ada lagi, Ustaz, sepertinya dari YouTube maupun Facebook. Pemirsa Zoom juga tidak ada, Ustaz. Baik, kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.